Roma, Hondongan Pitu. O inggan na kuak sola suwongku, muisamnya diona atoham. Ia muisantoya mua, anggan na name kuasai atoham ke tuwo pitau. Mala diala mesa pehapangan, mesa baine ke mahas sampi kemuane, si tuhu atoham pak bane tawam, tak mala kemuane senga ke tuwo pi muanena. Sapok maka mate muanena, ia lappa undio mai atuhan nyato'o batu diwa malam pole kemuane senga. Maka tuwo pi muanena baine yato'o anna kemuane senga'i, baine yato'o ululu pak bane tawam. Sapok maka mate muanena, ia bebaun taun tisake anna tak to'on la disangai ululu pak bane tawang ke kemuane pole. O ingganna kuak sola suungku, susilung kia to'o. Aka yolona tisake kia duka lako pepondongan na Musa, sapok tentomai puhang kia mate sola Kristus, na suhung katung kasilombungan ta pepondongan na Musa. Lambi, na ampuan ma kia pole Kristus to puha dipati bangun di maya lakna to mate, anna mala kia ungkembuang kamapiaan di olona puang ngala ta'ala. Aka indoan nana kuasai pa kia, pa elok sipak dosana hupa tau, ya si kendek liwi lang kaleta kamohayal lampogau dosa. Ya anna si kendek liwi ilang kaleta melok lompogau dosa akan alaham pepondongan na Musa. Katampasan ni nopak pogo santa na patinanda ki lako kamateam. Sapok tento mai taun kia tisake lako pepondongan na Musa. Aka mateng kia sola Kristus na suhum si tantangan mi kia atuhan nya to'o moyanna na kuasai kia yolona. Taun kia untuhu indo atuhan tisuha ilam pepondongan na Musa susi indo yolona. Sapok tento mai, lalamba kahun nak taula, umpalako pailok na puang ala ta'ala sola pantet tena penawa maseho. Maka susi, yala malah kadiwa, kadake ya pala indo pepondongan na Musa, manasa anna ta ila mala diwa. Aka indo pepondongan na Musa, ia umpaisan niki dosata. Anuk maka ahapanna latak dempahen tanawa, gau mailu anna matinna. Ya manasa anna tak kau lakuisang kuwa, kadake ya pala indo si mailua anna matinna. Tapana kuisan indo pahenta, ya mengkahado sailam penawangku, nasuhun tutuang kendek kamailuam anna kamatinnaan nilang kaleku. Aka maka hapanna tak dem pepondongan na Musa, ya manasa anna tak idukak dem kuasanna dosa. Indo anna tak pikuisan pepondongan na Musa, ya malina kusi dinilang katuangku. Sapok tapana kuisan, ya kende umpule indo dosa ilam penawangku. Lambi si hapam mate mak diolona puang ala ta'ala. Indo pepondongan na Musa dihanua salah lame patinanda lako katuan, ya keme bawa lako ya kamateam. Akata panaku isam pepondongan na Musa, ya demi pole naula sipak dosaku na bawa bulinna, lambi na patinanda lako kamatea sule lako salako lakona. Dadi, indo pepondongan na Musa butu yawa mai puang ala ta'ala, anna inganna pahentai lampondonia to'o maseho malolo anna mapia. Maka susi, yala malah kadiwa na patinanda lako kamatean nindo pepondongan na Musa moi keladaa mapiaha, manasa na tak maladiwa. Sapo indo pahenta mapia, ia napake sipak dosaku umbawa lako kamatea sula lako salako lakona. Lambi ilan nindo pepondongan na Musa, masia umpole diita kakadakian na sipak dosaku, anna mak tandaan toi diita kakadakian na dosa. Taisan nak pada-pada tawa, pepondongan na Musa butu yawa mai penawa masehona puang ala ta'ala. Sapok kau-kau, hupa tau biasa ak, tona posabua dosa. Aka indo kamapiaan melo ak laku pogau, ya ian tak ku pogau. Sapo indo kakadakian ku kahidik na laku pogau, ya yahi ku pogau. Maka mo babai sangin lampik kihangku anna si kupaten. Maka mak gau kadakia batu diwa kupogau indo tak na kupohai, sapok kuakui kuua tak mapia ke kupogaui, ya manasa anna makaleso diwa kuakui kemapianna indo pepondongan na Musa. Dadi, manasa anna indo pak pogosangku taya gatti kaleku baba umpogaui, sapo indo dosa ilang kaleku ungkuasaya. Kuisang kuwa indo sipak dosa ungkuasai kaleku tak punala deng kamapianna. Aka melo a lompogau kamapia sapok tak kubela kupogau. Aka maka melo a lompogau kamapiaan, ya tayahi si kupogau. anna maka kupiaul lalanna anatai umpogau ak kakadakian, yayam pole si kupalako. Dadi, maka umpogau ema indo kukahidikna, manasa anna tayagati kaleku baba umpogaui, sapo indo dosa ungkuasai kaleku. Dadi, yanto inde si dadi ilang katuangku. Si kupialiu lalanna anna indo ikamapiaan kupogau, sapo anggaliuhi kakadakias si kupogau. Ilang kau dukau nak penawangku tak dem pada saku pahai pahentana puang ala ta'ala, sapu awana dengku si dinilang kaleku kuasa senga si mengkaha. Aka melo ak lontuhui pahentana puang ala ta'ala, sapu indo kuasa senga sisi pengka kusi dinindo paelokna unak penawangku. Nasuhum, nasake ma indo kekuasaan na dosa tung kuasai kaleku. Dadi, melo ak lamanuhu lako pahentana puang ala ta'ala, sapo sipak hupataung kuhi manuhu lako sipak dosa. Awanen na hupatau totilaka kau nasuhum makadailam penawangku kuua, mennal lamalau lapasan na dioma inde paelok na datapun tingku tolombawa lako kamatea sule lako salako-lakona. Sapo sihatan na sipato umpakende kuhu sumangat langan nolona puang ala ta'ala, aka iau lapasan na diomai katilaka angku umpolalan dewa tanta Yesus Kristus.